Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyati a'malina mayahdillahu fala mudillalah wa mayudlil fala hadiyalah. Amma ba'd. Alhamdulillah di pertemuan hari ini kita bisa kembali bertemu untuk membahas pelajaran kita di ilmu shorof dengan buku panduan Al-Kafi fi ilmi shorfi yang ditulis oleh Ustadz Jakaria Hafizahullah Ta'ala. Untuk pertemuan kali ini, kita kemarin sudah masuk pada materi di Al-Kahfi Jilid 3, di mana Al-Kahfi Jilid 3 ini sudah saya terangkan bahwasannya membahas khusus tentang apa? Tentang bagaimana cara mentasrif, memasukkan suatu fi'il pada wazan tasrif tatkala kapan? Tatkala dia bukan berupa fi'il salim. Nah, dan di jilid 2 ini, afan di sorof level 2 ini, kita membahas hingga mudo'af. Nah, kemarin sudah kita bahas mahmuz, kita selesaikan, dan pertemuan terakhir kemarin kita membahas tentang yang namanya mudhaf dan juga kaidah-kaidah idgham. Nah, kaidah idgham itu apa? Menggabungkan dua huruf yang sama menjadi satu. Dan untuk mudhaf ini yang dibahas cuma apa? Cuma sulasi. Kenapa? Karena yang rubai itu tidak ada perbedaan antara salim atau tidak. Nah, sekarang ya, sebelum kita mulai pelajaran kali ini, seperti biasa kita coba untuk mentasrif wazan fa'ala yaf'ulu dari apa? Dari fa'ala yaf'ulu dari mudhaf ya, nah, dari fi'il mudhaf. Nah, silakan mungkin yang pertama untuk Pak Wuryanto. Zalla yazullu ya. Silakan tasrif aslinya ya, zalla yazullu. Silahkan ya, Pak Wuryanto. Afan Ustaz, saya masih ada tamu sebentar Ustaz. Ya. Oh iya, gak apa-apa ya. Selanjutnya yang lain dulu, Pak Agung, silahkan. Zalla yazullu ya. Zalla yazillu. Yazullu ya Ustaz. Ya, zala ya. Zala yazilu afan ya. Parlo yafiru ya. Nah, zala yazilu ya. Zala yazilu zallan, zilalan. Zalun. Maslulun. Zillon, zil zillan. Oh, zilla. Zilla Ustaz. La tazilla. Mazallun. Mazallun. Mizallun, zulla, yuzallu. Oh, nah selanjutnya Ahmad Arif, tamma yatimu. Tamma yatimu, tamman, tima au timaman, tamun, maaf, tamman, matmumun, yes. Matmumun, taman-taman, taman, timma mutammun mitammun tumayutammu. Benar. Ustaz, saya sudah bisa, Ustaz. Saya ya. Tamu saya sudah ini. Ya. Ya, Pak Urianto ya. Soha yasihu. Saya, Ustaz ya. Ya, langsung aja. Soha yasihu. Ya. Kok putus-putus ya, Ustaz ya? Putus-putus ya? Saya nggak tahu ya, ini masih putus-putus kan? Soalnya saya tadi nggak terlalu ini ya, sinyalnya bagus. Ini lancar, Ustaz. Lancar ya, mungkin di Pak Urianto sinyalnya mungkin. Saya sinyalnya kayaknya lagi tidak stabil nih, Ustaz. Oh, tapi di sini terdengar jelas, Pak. Oh, gitu ya. Iya. Coba saya coba lagi, Ustaz ya. Iya, silakan. Soha yasihu sohan sihahan. Ya. Sohun mufassuhun mafsuhun. Mufassuhun. Isim maf'ul kan? Isim maf'ul ya. Isim maf'ulnya mas mufassuhun. Mafsuhun. Mas'uhun ya, Ustaz. Mas'uhun ya. Mas'uhun. Mas'uhun, Ustaz ya. Iya, mas'uhun. Mas'uhun. Sihun latasihun. Masahun, masahun, misahun, suha, yusahu. Ya, selanjutnya Pak Nanok, silahkan. Dola yadillu. Dola yadillu dhullan. Au dhilalan. Dhullun. Madlulun zilla bada zilla madlulun madlulun midlulun zulla yudhullu. Benar. Nah, selanjutnya Pak Ihsan Ibrahim, silakan. Barro ya birru. Nampak. Baru. Baru. Ya biru biraran. Barun. Mabrurun. Birra. لا تبر مبر مبر مبر بر يبر. Ya, betul. Nah, sudah ya semuanya. Dan nah, ini untuk tasrif. Nah, silahkan coba diulang-ulang terus, karena memang untuk walaupun istilahnya apa mirip ya, apa dasarnya yaitu dari sahih, akan tetapi untuk yang misalnya apa untuk mudhaf dan muqtal ini memang perlu untuk dibiasakan agar bisa lancar ya, karena memang bentuknya sangat sangat berbeda, beda dengan yang mahmuz. Yang mahmuz kan bentuknya bahkan hampir mirip ya, 90% sama ya, cuma beberapa kata saja yang dibedakan, dan itu pun terbatas pada fi'il amrnya dan juga beberapa tempat di fi'il mudhari. Nah, kemarin sudah dibahas untuk mahmuz ya. Nah, untuk kali ini, nah, kita lanjutkan kembali tentang mudhaf. Nah, kemarin kita bahas kaidah-kaidah mudhaf, kaidah-kaidah idgham, kapan sih di idgham itu? Nah, kemarin disebutkan tiga kondisi, ada wajib idgham, nah, oh, boleh idgham, dan terlarangnya idgham. Yang wajib kapan? Nah, ini intinya wajib idgham itu tatkala ada dua huruf yang sama dan huruf kedua itu diberi harokat. Hukum asalnya ya, hukum asalnya kalau ada dua huruf yang sama dan huruf kedua itu berharokat, maka dia diidgom, kecuali masuk ke ini yang lain, ke bab yang lain. Apanya sebentar, Ana ada lihat. Ana ada ini dulu, ada tamu. Ohan, ada kurir salah alamat ya. Nah, kita lanjut ya. Tadi wajib ya. Jadi intinya hukum asalnya kalau ada dua huruf yang sama itu dan huruf kedua itu berharokat wajib diidgom. Itu hukum asalnya. Jadi kalau ketemu ya idgom aja langsung, kecuali mungkin masuk di bab boleh atau terlarang. Nah. Dan di idgham. Nah, dan ada perlu diperhatikan ya. Nah, kalau sebelum kata kembar itu di apa? Nah, ada harokatnya itu di kasroh, maka bagaimana? Nah, di afan sebelum huruf kembar itu harokatnya di sukun seperti ini. Maka ditukar ya, ditukar harokat sukun ini dengan harokat huruf kembar yang berubah. Juga wajib idgham. Nah, di tatkala huruf akhir pada suatu kata disukun dan setelahnya domir yang hurufnya semisal. Nah, boleh. Ini pertama bolehnya idgham tatkala jazm. Nah, tatkala di jazm. Ya, tatkala di jazm. Lalu ada catatan untuk ya yang double ya. Kalau ya yang double itu hukumnya boleh di idgham. Kecuali yang ya-nya itu dia fathah dengan i'rab, maka dia tidak boleh diidgom. Nah, lalu boleh juga idgomnya dua ta di awal fi'il madi. Nah, tadi secara kaidah dua huruf kembar kalau yang kedua itu diharokat, diberi harokat, maka tidak, maka diidgom saja. Nah, tapi di sini ada beberapa kondisi yang tidak boleh. Yang pertama itu pada kata-kata tertentu. Nah, ini kata apa saja kita nggak bahas, tapi yang jelas ada. Cuma apa saja katanya kita nggak perlu cari tahu karena bukan bahasan sorof. Yang kedua, nah, tatkala fiil tersebut bertemu dengan domirofa. Jadi tatkala fi'il tersebut bertemu dengan domirofa, nah intinya tatkala huruf aslinya itu huruf kembarnya itu disukun yang keduanya, maka dia kan keluar dari kaidah. kaidahnya di idgham kalau huruf kedua itu berharokat. Nah, tapi tatkala kondisi fi'il madi, beberapa fi'il madi dan juga beberapa fi'il mudori, dia kondisi awal huruf akhirnya itu kan disukun. Madadta kan madadta ya, beda dengan madda. Madda kan aslinya apa? Madada. Nah, aslinya madada. Yang kedua itu berharokat, maka dia wajib idgham. Akan tetapi kalau madadda, nah madadda itu kan ya aslinya madadda, huruf keduanya kan di sukun. Nah, maka kalau huruf kedua itu disukun, tidak perlu idgham ya. Kecuali sukunnya itu dikarenakan jazm. Kalau sukunnya dikarenakan jazm, nah ini boleh idgham, boleh tidak. Nah, seperti lam yardud. Lam yardud, nah ini kan huruf keduanya disukun, bukan berhar, bukan diharokat, tapi disukun. Nah, dia karena dia disukunnya gara-gara i'rab, maka dia statusnya boleh idgham atau tidak. Nah, tapi kalau di sini dia sukunnya bukan gara-gara i'rab, maka dia tidak boleh idgham. Lalu pada wazan fi'il ta'ajub juga untuk wazan fa'ala dan ruba'i dan mulhaq dengan ruba'i, kalau ada dua huruf kembar tidak boleh diidgham. Nah, di sini ada kaidah-kaidah mengenai idgham. No kaidah lagi. Aslinya ini kaidah-kaidah yang akan dituliskan di sini membahasakan ulang kaidah yang sudah disebutkan. Nah, ini memang kurang enaknya belajar Al-Kafi jilid 3 ini ya. Kok banyak yang diulang-ulang? Kenapa enggak dari awal diringkas? Ini kan untuk pemula. Kurangnya di Al-Kafi jilid 3 memang ini. Nah, yang pertama, kaidah yang pertama, ijataja nasa harfani. Jika ada dua huruf yang sejenis pada kalimat yang sama dan yang kedua dan yang awal dari keduanya itu disukun dan yang kedua itu diharokat, maka wajib idgham tanpa persyaratan. Jadi jelas kalau di kata aslinya ada dua huruf kembar, yang awal disukun, yang kedua berharokat, itu gak usah cari-cari yang lain, pasti idgham. Seperti fararon, ya pasti jadi farlon ya. Yang tadinya wazan fa'lan, ini wajib diidgham, pasti idgham. Itu kalau yang awal disukun dan yang kedua berharokat. Nah, ini nomor pertama. Kalau yang kedua gimana? Tatkala terletak pada satu kata dua huruf yang berharokat, dua huruf yang sama dan keduanya berharokat. Nah, dan sebelumnya juga berharokat atau huruf mad. Nah, ini juga wajib idgham. Wajib idgham dengan cara apa? Menghapus harokat yang awal sehingga menjadi sukun dan masuk ke kaidah nomor satu. Seperti faroro. Jadi farro ya. Farun. Farirun ya. Farirun jadi farun ya. Ini farirun jadi farun. Nah, ini kenapa disukun roknya? Karena kaidah ini ya. Nah, dua huruf yang sama dengan yang keduanya berharokat. Nah, ini kalau ketemu, apalagi sebelumnya itu mad atau huruf yang berharokat, nah pasti dia diidgham dengan cara dihapus dulu harokat huruf kembar yang pertamanya. Maka farirun itu jadi farun ya. Itu yang pertama tadi, dua huruf sama, yang awal itu disukun, yang kedua itu diharokat, berharokat, maka wajib idgom. Yang kedua, kalau kedua huruf yang sama itu berharokat, sama wajib idgom. Nah, kecuali mungkin masuk ke beberapa hal yang tidak boleh idgom ya. Yang ketiga, jika taja nasa, jika sat sejenis, jika ada harfani yang taja nasa satu jenis pada satu kalimat dan yang keduanya berharokat dan sebelumnya itu disukun, sama wajib idgom. Dengan cara apa? Ditukar ya, nakal. Nakal itu menukar harokat. Yang mana yang ditukar? Harokat huruf kembar awal ke huruf yang disukun. Seperti ya feriru. Nah, ini dua kembar ya. Dua kembar. Dua-duanya punya harokat, sebelumnya disukun. Maka kalau ketemu seperti ini, ro-nya ini disukun dan fa-nya dikasro. Ditukar harokat ro dan fa. Ditukar harokat ro dan fa. Jadi sukinat ar-ro'u, huruf ro itu disukun. Huruf ro yang mana? Yang awal. Ya. Yang awal. Kenapa disukun? Dengan mau menukar harokatnya itu ke harokat sebelumnya yang berharokat sukun. Maka ditukar harokat ro dan harokat fa menjadi yafirlu. Nah, lalu diidgomkanlah dua ro ini jadi yafirlu. Nah, ini yang ketiga. Nah, yang intinya emang kalau ketemu dua huruf yang sama dan huruf kedua itu berharokat, diidgom saja kecuali ketemu hal-hal yang mencegah dari adanya idgom. Seperti memang ternyata kok fi'il itu tidak boleh diidgom, atau ternyata masuk pada rubai atau mulhaq birubai, atau ternyata huruf kedua itu disukun, nah, maka tidak perlu idgom. Lalu yang keempat, tatkala bersatu dua huruf pada jenis yang sama, pada satu kata yang satu dan yang kedua itu disukun, dan sukunnya sukun asli. Sukun asli itu apa? Bukan disebabkan oleh i'rob. Nah, jadi dari sananya itu sukun, bukan hasil i'rob. Maka tidak boleh diidgom. Contohnya farorna. Ini kan sukun ya, huruf keduanya sukun. Dan sukun di sini bukan diakibatkan dari i'rob. Ini nggak boleh diidgom, nggak boleh kita bilang farorna, nggak boleh. Harus farorna. Yafirna ya, yafirna. Fa'alna. Nah. Yaf'alna, ini enggak boleh ya. Yafirna. Yaf Fararna. Yaf'alna, ini enggak boleh diidgom. Intinya kalau huruf kedua itu sukun, itu huruf kedua pada huruf kembar itu disukun, nggak bisa langsung diidgom. Kalau ternyata sukunnya asli, bukan hasil dari i'rob, maka mumtani ya, imtina tidak boleh, terlarang. Nah itu kalau asli. Nah kalau gak asli, idza iltaqa harfani, jika bertemu dua huruf pada satu yang keduanya sejenis pada satu kalimat Dan yang kedua itu disukun aridun. Apa sukun aridun? Itu sukun yang disebabkan oleh jazm atau oleh ihrab. Maka ini hukumnya apa? Boleh idgom, boleh dipisah. Seperti firro. Nah, ini kan jazm. Nah, jazm ini kan afan fil amr. Fil amr ini kan jazm toh. Fil amr ini jazm. Aslinya kan ifrir. Aslinya ifrir. Nah, ini boleh dibuat jadi firro, boleh juga disebut dibaca ifrir. Kapan bebas terserah ya. Enaknya gimana? Nah, ini 4 dan 5 ini membahas tatkala ada dua huruf yang kembar dan yang kedua itu disukun, ada yang wajib, ada yang tidak boleh idgham kalau sukunnya itu asli, ada yang boleh idgham boleh tidak kalau sukunnya itu hasil dari jazm. Nah, lalu yang keenam. Nah, kalau diperhatikan ya 1 sampai 5 ini tadi ya. Ini mengulang kaidah yang kemarin cuma dibahasakan dengan bahasa yang berbeda ya. Mungkin ini tujuannya biar murojaah sepertinya ya. Lalu yang keenam, dibentuk fi'il amar pada mudhaf dari fi'il mudhari mukhatab ma'rufin bi arbati umurin. Dibentuknya fi'il amr mudhaf dari fi'il mudhari mukhatab yang ma'ruf dengan 4 kondisi. Jadi fi'il amrnya mudhaf itu 4 kondisi. Yang pertama, nah jelas ya, dihapus ta, dihapus huruf mudhara'ahnya. Yang kedua, dijazmkan. Jazmnya apa? Bisa dengan fathah, bisa juga seperti normal dengan sukun. Lalu kalau yang af'alul khamsah itu gimana? Dia jazmnya dengan hadfunun kecuali yang mu'anas, kan mu'anas itu dia masuk ke mabni jadi tidak perlu dijazm. Nah, ini aslinya ya udah dibahas ya cara membuat fi'il amar. Lalu keempat, biziyadati hamzah wasl fi awalil jam'il mu'anas, di menambahkan hamzah wasl pada awal jamak mu'anas menjadi ifrirna. Nah, ini juga pernah kita bahas. Yang intinya kaidah menjadikan mudhari ke amar itu sama semua. Ambil saja dari fi'il mudhari, tinggal tahu jazmnya apa ya. Nah, tinggal tahu jazmnya apa, dihapus mudhara'ahnya, selesai. Nah, kalau ternyata kalau setelah dihapus mudhara'ah di awal sukun, nah baru ditambah hamzah wasl. Nah, ini untuk kaidah idgham. Nah, intinya ini mengulang yang kemarin ya. Mengulang yang kemarin. Mungkin sampai sini ada pertanyaan, dipersilahkan ya. Kalau nggak ada, nah kita coba lihat contoh-contoh penerapan kaidah yang sudah kita bahas sebelumnya. Yang pertama itu ada farlo. Faro itu gimana kok bisa jadi farlo? Faro itu aslinya faroro. Ya. Nah, seperti yang sudah disampaikan, kalau ada huruf kembar, yang kedua itu di harokat, idgom saja, kecuali kalau ada halangan. Nah, ini kan nggak ada halangan, langsung saja idgom, jadi farlo. Ya. Kalau yafirlu gimana? Asli yafirlu itu gimana? Yafiru, ya, aslinya yafilu, yafiru, fa'ala yafilu. Paroro yafriru, yafriru, aslinya yafriru, dengan wazan yafilu. Ini gimana cara kok jadi yafirlu? Nah, tadi kaidahnya gimana? Dua huruf kembar yang berharokat sebelumnya sukun. Berarti harokat fa dan ro ini ditukar. Ya. Karena ada huruf kembar sebelumnya sukun, jadilah yafirlu ya. Nah, jadilah yafirru. Lalu diidgom karena ada dua huruf kembar, yang awal disukun, yang kedua itu diberi harokat, maka disatukan jadi yafirlu. Dan untuk fi'il mudhari seterusnya menggunakan kaidah yang sama, kecuali pada yafrirna dan tafrirna. Kenapa? Karena pada yafrirna dan tafrirna, ro yang kedua itu disukun. Di mana idgom itu wajib, kalau ro bisa hanya bisa wajib hanya kalau huruf kembar yang keduanya itu berharokat. Kalau nggak berharokat atau disukun gimana? Belum tentu wajib. Nah, boleh. Bisa boleh, bisa terlarang. Nah, adapun yafrirna dan tafrirna ini termasuk yang terlarang di idgom. Kenapa? Karena harokat sukun pada ro ini bukan hasil dari idgom i'rab, bukan hasil dari jazm, tapi memang dari wazan dari sananya, sehingga dia tidak boleh idgom. Lalu farron isim fa'il ya. Isim masdar ya, aslinya fararon. Nah, ini jelas ya, kalau dua huruf kembar kedua berharokat yang awal disukun, nah tanpa basa-basi langsung di idgom jadi farlon. Adapun farun, nah ini isim fa'il, aslinya apa? Fa'ilun, farirun, dengan wazan fa'ilun, disukun ro'nya. Nah, farirun, maka nah, seperti kaidah yang di atas. Nah, kalau ini ada dua huruf yang sama dan keduanya berharokat, ini sama wajib diidgom dengan cara mensukun ro. Ini disukun ro'nya. Lalu jelas kalau disukun wajib diidgomkan menjadi farun. Selanjutnya, nah, firro. Nah, ini pembahasannya firro panjang sekali. Bisa firro, bisa firri ya. Yang intinya firro ini dari fiil mudori ya firru ya. Ya firru. Dari fi'il mudhari yafirru. Yafirru. Nah, gimana jadi fi'il amar? Ini firru itu kan fi'il amar. Dihapus mudhara'ahnya lalu dijazm. Jadi firro. Nah, ini pertanyaannya kok jazmnya pakai fathah. Nah, kita lihat disebutkan di sini firro ini aslinya ifrir dengan wajan if'il. Kok bisa jadi firro? Nah, yaitu Dengan cara yang pertama, ditukarlah harokat ro awal itu dengan harokat yang sebelumnya, yaitu harokat fa. Nah, karena disebutkan ya, kalau ada dua kata kembar yang dan sebelumnya itu sukun, dua huruf kembar yang dan sebelumnya itu adalah huruf disukun, maka huruf kembar yang pertama itu harokatnya ditukar dengan huruf yang disukun. Nah, jadi ditukar fa dan ro jadi ifir ya. Jadi ifir, salah ya nulisnya. Ifir, nah jadi ifir, nah jadi ifir. Nah, karena huruf fa ini udah disukuk, udah diharokat, ya hamzah tidak diperlukan ya. Jadi fir. Dan bertemulah dua sukun. Nah, kalau dalam bahasa Arab dua sukun ini sangat tidak diperbolehkan, sehingga harus ada yang harokat yang ditambahkan. Ketemulah dua huruf sukun, yaitu ro, dua ro, maka harus diberi harokat. Nah, yang diberi harokat di sini harokat ro yang kedua. Kenapa gak harokat lo yang pertama? Karena kalau harokat lo yang pertama yang dikasih itu gak menyelesaikan masalah, jadi firir. Nah, tetap aneh juga. Sedangkan kalau yang diharokat yang kedua nanti bisa disatukan dengan idgham. Harokatnya apa? Ini bisa dikasroh. Alasannya apa? Dikarenakan huruf sukun kalau berharokat tanpa, kalau mau diberi harokat kasroh atau dengan fathah. Kenapa? Karena ini dua harokat yang ringan. Maka bisa fir. Ini harusnya ifir, harusnya ifir. Nah, ini kan sudah dikatanya sudah ditukar sukunnya ya. Ifir ro, maka diidgomlah ro-nya. Itu bisa jadi ifir ro atau ifirli ya. Nah, ini bisa ifir ro, ifirli. Jadi ifir ro atau ifirli. Lalu hamzah wasal dihapus karena sudah tidak punya fungsi lagi. Jadi bisa firlo, bisa juga firli. Bebas mau menggunakan yang mana saja. Ini penjelasan dari awal sampai bawah ini sama dengan yang saya jelaskan bahwa firlo dan firli itu diawali dari fi'il mudhari tafirlu. Tafirlu lalu dijazmkan dengan cara menghapus mudhara'ah lalu dijazmkan entah dengan fathah atau kasroh. Sampai sini mungkin ada pertanyaan untuk mudhaf atau mungkin pelajaran sebelumnya, silahkan ya kalau masih ada yang kurang jelas. Kalau enggak ada, kita lanjut ke la tafirlo. La tafirlo. Nah, ini kaidahnya seperti mudori ya. La tafirlo aslinya la tafrir. Afan, kaidahnya mirip seperti firlo ya. La tafirlo ini aslinya sama awalnya la tafrir. La tafrir dengan wazan latafil. Gimana kok bisa jadi latafil lo? Nah, ini ditukar dulu harokat ro dan fa. Karena dua huruf kembar sebelumnya sukun. Kita harus ditukar. Jadi latafil lo. Latafil. Jadi latafil. Nah, ketemu dua sukun, maka ro yang kedua ini perlu di harokati. Harokatnya apa? Bebas antara fathah atau kasroh. Jadi la tafirro atau la tafirri. Dan ini dua huruf ini wajib diidgom, maka jadilah tafirro atau la tafirri, ya. Ya, sama seperti firro atau firli. Lalu selanjutnya ada mafirlun. Mafilun, mafilun. Nah, ini isim makan dan isim zaman. Aslinya mafrirun, mafilun ya. Aslinya mafirun, mafrirun. Nah, aslinya mafrirun, mafilun. Nah, sesuai dengan kaidah dua huruf kembar sebelumnya sukun, maka ditukar ya harokatnya. Ditukar harokat roh dan harokat fa, fa menjadi di kasroh. Ya, jadi mafri, mafirlun, mafirun, mafirlun. Nah, lalu wajib di idgom, jadi mafirlun. Itu kok mafirun bisa jadi mafirun. Kalau mifarun gimana mifarun? Aslinya mifrorun. Nah, aslinya mifrorun sama ya seperti mafirun, cuma di sini beda harokatnya saja. Dia ro-nya ditukar dengan fa, maka fa tersebut menjadi fathah dan ro-nya sukun. Lalu wajib di harok di idgom kedua ro tersebut jadi mifarlun. Ini isim alat. Lalu ini ada mafarun. Ini jamak ya. Ini jamak dari isim makan. Mafa aslinya apa? Mafarirun. Aslinya mafarirun. Aslinya mafarirun dengan mafariru dengan wazan fa'ilu. Dengan wazan mafa'ilu. Nah, sama ya. Ini kaidahnya dua kata yang sama, dua-duanya berharokat. Nah, wajib di idgham. Dengan cara apa? Ro yang awal ini disukun dulu jadi mafarun. Lalu wajib idgom menjadi mafarun. Itu mafarun. Lalu untuk fi'il majhul. Sebelum fi'il majhul mungkin ada pertanyaan untuk kata-kata yang sudah dibahas sebelumnya. Silahkan. Nah, kalau nggak ada, kita lihat dari fi'il apa? Fi'il majhul furro. Maksudnya apa? Furiro. Sesuai kaidah, dua huruf yang berharokat kembar, dua huruf kembar yang berharokat itu wajib diidgom dengan cara apa? Kalau yang pertama itu disukun, nah, lalu jadi furro, sehingga wajib di idgom jadi furro. Dan untuk fi'il madi ini kasusnya hanya terjadi hingga furrota. Untuk furorna ke sana dia menggunakan tidak sesuai kaidah ini. Kenapa? Karena ro yang kedua itu di sukun dan sukunnya sukun asli. Lalu selanjutnya yufarlu. Yufarlu, kok bisa yufarlu? Aslinya apa? Yufraru. Ya. Aslinya yufraru. Nah, sesuai kaidah, dua huruf kembar, dua-duanya berharokat. Sebelumnya itu sukun, maka gimana? Ditukar harokat dari huruf kembar yang awal ke huruf yang disukun. Jadi fa-nya di fathah, ro-nya disukun. Jadi yufarru. Dan ini wajib diidgham menjadi apa? Yufarlu. Dan untuk fi'il mudhari, bentuknya sama semua kecuali pada jamak perempuan. Kenapa? Karena ro yang kedua itu dia disukun dengan sukun yang bukan aslinya dari, bukan hasil dari idgham, apa, bukan dari hasil dari i'rab atau jazm, dia hasil dari kata wazannya memang demikian. Sehingga tidak bisa diidgham. Nah, ini untuk praktek kaidah dari farlo ya firlu. Nah, insya Allah nanti besok kita akan bahas wazan tentang fa'ala yaf'ulu dan fa'ila yaf'ulu. Sampai sini mungkin ada pertanyaan. Jadi hari ini kita membahas mengenai kaidah-kaidah idgham, di mana intinya kalau ada dua huruf yang sama dan yang kedua itu berharokat, maka wajib diidgham kecuali ada pengecualian. Lalu tatkala huruf kedua itu kok disukun? Nah, ini ada dua rincian. Yang pertama, kalau sukunnya sukun asli yaitu bukan hasil dari jazm, maka dia tidak boleh idgham. Adapun kalau sukun gara-gara idgham seperti fi'il sukun gara-gara i'rab seperti fi'il jazm, fi'il amr, fi'il nahi, maka dia boleh beberapa kondisi ya, boleh diidgham, boleh dipisah. Lalu tadi kita juga praktek ya, farro, tadinya faroro, ro-nya diidghamkan jadi farlo. Ya firlu juga sama, ro-nya diidghamkan dengan cara mengubah harokat ro yang pertama dengan fa, sehingga fa-nya dikasroh, ro-nya disukun, maka berubah menjadi ya firlu. Farlo juga sama, nah, dia aslinya faroron. Nah, ro-nya ini dua ro awalnya disukun dan kedua harokat, maka wajib idgham. Farun aslinya farirun, dua huruf kembar yang berharokat, maka wajib diidgham, maka ro-nya diidgham menjadi farun. Firlo ini fi'il amr, aslinya ifril, nah di mana ro-nya ini bertukar harokat dengan fa menjadi firl. Nah, karena nggak bisa dibaca ketemu dengan dua sukun, ro yang kedua diberi harokat antara fathah atau kasroh, maka bisa jadi firlo atau firlu, firli, bebas. Lata firlo dan atau lata firli kaidahnya sama seperti firlo atau firlu. Selanjutnya mafirlun itu aslinya mafrirun. Nah, ini harokat ro ditukar dengan harokat fa jadi mafirlun. Mafarlun juga sama, harokat ro ditukar dengan harokat fa. Mafarun aslinya mafarirun. Ini apa, isim jamak dari isim makan, jamak dari isim makan atau zaman. Farirun. Ini ro-nya sama, wajib diidgham karena jadi mafarun. Furro sama, aslinya furiro. Dua ro kembar ini wajib diidgham jadi furro. Lalu yufarru aslinya yufraru. Nah, ini ro yang awal dan fa itu ditukar harokatnya jadi yufarru. Nah, sampai sini mungkin ada pertanyaan untuk materi hari ini atau materi yang sebelumnya untuk tasrif. Nah, kita lanjut besok, ada masih ada dua bab, fa'ala yaqulu dan fa'ila yaf'alu. Dan besok materi terakhir ya, fa'ila yaf'alu itu terakhir pembahasan kita mengenai untuk materi di kelas sorof 2 ini. Jadi besok terakhir materi, mungkin setelahnya itu ada apa latihan. Sampai sini mungkin ada pertanyaan sebelum kita akhiri. Gak ada pertanyaan, kita cukupkan ya sampai di sini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.